بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، hadirin yang dirahmati Allah, demikian juga seluruh pendengar radio Bas FM di mana saja berada, juga radio kita yang ada di Madiun dan radio kita yang ada di Ponorogo. A'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita senantiasa bisa meneruskan kajian kita yang telah kita mulai sejak beberapa pekan lalu, di mana kita membahas kitab Ta'liqatun ala Syarh Sunnati lil Imam Al-Muzani, yang intinya merupakan penjelasan ringkas terhadap kitab karya Al-Imam Al-Muzani, yaitu kitab Syarh Sunnah. Ta'liqah atau syarah ini disusun oleh Syekh Abdul Razzaq Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallah Ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita masih bersama dengan perkataan Al-Imam Al-Muzani yang kemudian dijadikan sebagai poin pertama yang dikemukakan syarahnya oleh Syekh Abdul Razzaq Hafizahullah. Kita berhenti pada perkataan amma ba'd. Jadi kita telah membahas tentang doa Al-Imam Al-Muzani. Setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Imam Al-Muzani berdoa untuk kita sekalian, Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Amma ba'd. Itu yang sudah kita jelaskan pada pekan yang lalu. Selanjutnya, setelah mengatakan amma ba'd, Al-Imam Al-Muzani mengatakan, fa innaka sa'altani an uwaddiha laka min as-sunnati amran tusabbiru nafsaka 'ala at-tamassuki bihi. Kita akan berhenti pada fa innaka sa'altani an uwaddiha laka min as-sunnah, yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq. Fa innaka sa'altani, sesungguhnya engkau bertanya kepadaku untuk aku menjelaskan kepadamu minas sunnah, daripada sunnah. Sesungguhnya engkau telah meminta kepadaku supaya aku menjelaskan kepadamu minas sunnah, daripada sunnah. Syekh Abdul Razzaq menjelaskan bahwa minas sunnah ay minal aqidah, artinya Al-Imam Al-Muzani ditanya oleh murid-muridnya atau oleh sahabat-sahabatnya supaya beliau menjelaskan tentang persoalan yang terkait dengan akidah beliau, karena banyak isu yang berkembang terutama yang terkait dengan Al-Quran. Sebagian mendengar bahwa Imam Al-Muzani tawakuf, tidak menjelaskan, diam tentang Al-Quran, apakah makhluk atau tidak makhluk. Sebagian lain mengatakan bahwa mereka mendengar isu kalau Al-Imam Al-Muzani mengatakan yang terkait dengan fitnah khalqul Quran, bahwa Al-Quran adalah makhluk. Lalu mereka meminta kepada Al-Imam Al-Muzani untuk menjelaskan apakah sebenarnya yang menjadi keyakinan dan akidah Al-Imam Al-Muzani, yang intinya Al-Imam Al-Muzani nanti di belakang akan menjelaskan bahwa Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Maka beliau membuka persoalannya dengan mengatakan fa innaka sa'altani an uwaddiha laka minas sunnah. Sunnah, engkau telah bertanya kepadaku supaya aku menjelaskan kepadamu hal yang terkait dengan masalah sunnah, yakni yang terkait dengan masalah akidah. Kata Syekh Abdul Razzaq, fa innal ulama'a yutliquna 'ala al-kutubil musannafati fil i'tiqad wa usuliddin as-sunnah. Sesungguhnya para ulama menyebutkan tentang kitab-kitab yang disusun khusus membahas tentang masalah akidah dan pokok-pokok agama, mereka menyebutkannya sebagai sunnah. Artinya kitab tentang sunnah, isi pembahasannya adalah tentang akidah dan pokok-pokok agama, tapi dinamakan sunnah. Wa min dhalika, diantaranya adalah kitab as-sunnah, kitab as-sunnah libni Abi Asim rahimahullah, karya Ibnu Abi Asim rahimahullah. Bahasanya tentang akidah, tentang pokok-pokok agama, tapi ulama menyebutkan as-sunnah, kitab sunnah, artinya kitab yang membahas tentang masalah akidah dan pokok-pokok agama. Demikian juga kitab as-sunnah li Abdillah ibn al-Imam Ahmad rahimahumallah. Juga kitab as-sunnah karya Abdullah ibn al-Imam Ahmad rahimahumallah. Begitu juga kitab syarh as-sunnah, syarah as-sunnah karya Imam al-Barbahari rahimahullah. Demikian juga kitab Sharih As-Sunnah, Sharih As-Sunnah Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Jadi ini semuanya kitab-kitab yang membahas tentang pokok-pokok agama, tentang prinsip-prinsip akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Wa tusamma al-kutubul musannafatu fi usuliddin aydan al-aqidah atau al-i'tiqad. Kitab-kitab yang disusun berisi tentang pokok-pokok agama juga disebut dengan al-aqidah, kitabul aqidah, atau al-i'tiqad, kitab tentang i'tiqad. Isinya adalah pokok-pokok ad-din, tentang usuluddin, tapi dinamakan sebagai kitab al-aqidah, kitab al-i'tiqad. Sedangkan al-aqidah atau al-i'tiqad wahia al-aqidah, al-aqidah wahia ma'khudhatun min al-'aqd. Kata al-aqidah diambil dari kata al-'aqd, yang artinya adalah apa? Ikatan. Li'anna المسلم يعقد عليها قلبه من دون شك أو ارتياب. Karena seorang muslim mengikatkan hatinya pada akidah itu tanpa ragu dan tanpa bimbang. Jadi seorang muslim menjadikan hatinya terikat pada satu akidah, pada akidah tersebut tanpa keraguan dan tanpa kebimbangan. Maka disebutlah itu akidah, karena seorang muslim mengikatkan hatinya pada akidah tersebut tanpa ada unsur keraguan sedikit pun dan tanpa ada unsur kebimbangan. Makanya disebut sebagai al-aqidah. Qala hafizahullah, Syekh hafizahullah mengatakan, wa mimma yadullu ala hadhihi at-tasmiyati qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'taqidu qalbu muslimin ala thalathi khisalin illa dakhala al-jannah. Akhrajahu Ad-Darimi fi Sunan. Adalah sabda Nabi SAW, di antara yang menunjukkan penamaan ini, di antara yang menunjukkan penamaan ini yaitu akidah, adalah sabda Nabi SAW, la ya'taqidu, tidaklah beriktiqad siapa qalbu muslimin, hati seorang muslim, tidaklah hati seorang muslim beriktiqad, berakidah, berkeyakinan terhadap thalathi khisal, tiga perkara, illa dakhala al-jannah, kecuali dia pasti masuk surga. Yang menjadi syahid dari riwayat ini adalah perkataan Nabi, la ya'taqidu qalbu muslimin, tidaklah berakidah hati seorang muslim. Sehingga dari situ sesuatu yang mengikat hati, yang menjadikan hati terikat pada satu keyakinan kuat tanpa keraguan, itu dinamakan al-aqidah. Waqad sannafa jama'atun min ahli al-ilmi musannafatin fil i'tiqadi 'urifat fi 'aqidati fulan باعتبار أنه جمعها ورتبها وجمع أدلتها وآمن بها. Sesungguhnya sekelompok ahlul ilmi, sejumlah ahlul ilmi, sejumlah ulama telah menyusun kitab-kitab khusus terkait dengan masalah akidah, dikenal dengan istilah aqidatu fulan. Misalnya aqidah at-tahawiyah. Bi'tibar annahu jama'ah, karena dialah yang telah mengumpulkan perkara-perkara aqidah itu di dalam satu kitab. Karena dia ulama tersebut yang telah mengumpulkan masalah-masalah akidah di dalam satu kitab, warattabaha, dan menyusunnya dan mengumpulkan dalil-dalilnya serta mengimaninya, maka akhirnya kitab itu disebut sebagai aqidah fulan, seperti aqidah at-tahawiyah, karena yang menyusun adalah Imam at-tahawi, yang mengumpulkan dalil-dalilnya adalah Imam at-tahawi, dan beliau juga mengimani masalah-masalah akidah yang tertuang di dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah. Bi khilafi aqaidi ahli al-bid'ah 'indama tudafu ilaihim fa bi'tibari annahum ikhtara'uha wa ansha'uha. Ini berbeda dengan akidah-akidah ahli al-bid'ah ketika akidah-akidah itu disandarkan kepada mereka, dinisbatkan kepada mereka. Maka itu sebabnya karena mereka lah yang telah menciptakannya dan mereka lah yang telah mengada-adakannya. Beda akidah Mu'tazilah misalnya, karena mereka lah yang telah menciptakan akidah ini, mereka yang telah membentuk akidah ini. Tapi kalau al-aqidah at-tahawiyah, akidah, kitab akidah yang disusun oleh Imam Tahawi, itu bukan karena Imam Tahawi yang membuat masalah-masalah akidah, tapi beliau menyusun, mengumpulkan, menyusun, kemudian menyusun dalil-dalilnya dan mengimaninya, bukan akidah ciptaan Imam At-Tahawi. Itu begitu. Kalau para a'immah, ulama ahlu sunnah wal jamaah menyusun kitab-kitab khusus tentang akidah, kadang-kadang disebut sebagai akidah fulan, karena fulanlah yang telah mengumpulkan masalah-masalah akidah tersebut di dalam kitab itu, menyusunnya, mengumpulkan dalil-dalilnya dan mengimaninya. Tapi sebaliknya, kalau ahlu bid'ah kemudian menyusun satu buku dan disebut sebagai buku akidah tertentu, ahli bid'ah misalnya, maka itu bukan karena mereka yang mengumpulkan masalah akidah, tapi mereka yang telah ikhtaru'uha, menciptakan akidah tersebut, mengada-adakan akidah tersebut, keyakinan tersebut, bukan mengumpulkan akidah-akidah yang memang sudah ada sebelumnya, yang dianut oleh para salafun salih radhiyallahu anhum. Saya rasa perbedaannya sudah jelas antara ketika ahlu sunnah menyusun kitab dinamakan kitab akidah fulan, dengan ahlu bid'ah punya kitab namanya kitab fulan tapi ahlu bid'ah. Maka ahlu bid'ah itu bukan mengumpulkan masalah akidah yang sudah dianut oleh para salafus salih, para sahabat dan para a'immah, tapi mereka telah menyusun permasalahan-permasalahan baru, kemudian oleh mereka dinamakan masalah akidah. Qala Syekhul Islam rahimahullah, laisa al-i'tiqad li wala liman huwa akbar minni, bal al-i'tiqad yu'khadhu 'anillahi subhanahu wa ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma ajma'a 'alaihi salaful ummah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dinukil perkataannya di sini oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad dari Majmu' Al-Fatawa, laisa, bukanlah akidah itu kepunyaanku, bukan aku yang membuat akidah, bukan aku yang membuat karya tentang akidah. Wala liman huwa akbar minni, dan tidak pula, bukan pula akidah itu kepunyaan orang yang lebih tua daripadaku, lebih besar daripadaku, bukan ciptaan orang yang lebih tua daripadaku. Bal al-i'tiqad, tetapi masalah keyakinan, masalah i'tiqad diambil dari Allah subhanahu wa ta'ala, diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diambil dari ma ajma'a alaihi salaful ummah, diambil dari ijma'nya para salaful ummah, as-salafus salih radhiyallahu anhum. Jadi sumber akidah itu dari Al-Quran, sunnah dan ijma'nya para salafus salih radhiyallahu anhum. Itu bagian pertama sebagai pembuka yang menerangkan bahwa Al-Imam Al-Muzani menjawab permintaan sebagian dari murid-murid beliau atau sahabat-sahabat beliau untuk menjelaskan masalah akidah, akidah yang beliau anut seperti apa. Fa innaka sa'altani an uwaddiha laka min as-sunnati amran tusabbiru nafsaka 'ala at-tamassuki bihi. Suatu perkara yang tusabbir nafsaka, yang bisa menjadikan engkau tetap teguh, bisa meneguhkan dirimu untuk berpegang kepadanya. Suatu perkara sunnah akidah yang engkau bisa meneguhkan dirimu untuk tetap at-tamassuk bihi, berpegang teguh padanya. Yani berpegang teguh pada perkara akidah ini yang datangnya dari Allah, dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah, dan dari ijma' as-salafus salih radhiyallahu anhum. Qala Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, abbara al-musannif rahimahullah fi qawlihi tusabbiru. Al-musannif, yaitu al-imam al-muzani rahimahullah, mentakbirkan, dengan mentakbirkan masalah ini dengan perkataan beliau tusabbir. Beliau mengungkapkan dengan istilah tusabbir nafsaka, yang bisa masalah sunnah ini bisa menjadikan engkau teguh, bisa menjadikan dirimu teguh untuk at-tamassuk bihi. Beliau mengungkapkan dengan bahasa tusabbir untuk meneguhkan dirimu, maksudnya liyubayyina annal abdal muslima fi khidammi talatumil fitan wa kathrati syubuhat wa syurur ahwaj ma yakun lis-sabri ala hadzal din was-sunnah. Untuk menjelaskan bahwa seorang hamba yang muslim di tengah besarnya gelombang fitnah, di tengah banyaknya syubhat, dan di tengah banyaknya kejahatan, amat membutuhkan kesabaran terhadap hadithin, terhadap agama ini, terhadap sunnah ini, terhadap akidah ini. Jadi beliau ingin menjelaskan dengan kata-kata tusabbir bahwa seorang muslim di tengah besarnya gelombang fitnah, karena gelombang fitnah itu sangat besar, sehingga kalau tidak waspada dia akan tenggelam, akan terseret oleh gelombang fitnah yang akhirnya akan celaka, akan binasa. Di tengah banyaknya syubhat, di tengah banyaknya keburukan-keburukan, ingin menjelaskan bahwa seorang hamba muslim itu sangat membutuhkan kepada kesabaran bertahan terhadap agama ini dan sunnah atau akidah ini. Wa inna ma yatahassalu hadha at-tasabbur fi fi'lil asbabil mu'inati 'alayhi. Tetapi sikap teguh ini akan bisa diperoleh apabila melakukan upaya-upaya yang bisa membantu untuknya. Jadi kesabaran, keteguhan ini akan bisa diperoleh jika seseorang mau melakukan upaya-upaya, usaha-usaha keras yang bisa membantu dia bersabar dan tetap teguh berpegang kepada akidah yang sahihah, kepada dinul Islam, kepada prinsip-prinsip ajaran Islam. Lah apa sebab-sebab yang bisa kita jadikan untuk membuat kita teguh? Kata beliau hafizahullah, wa fi muqaddimati hadhihi al-asbab amran. Di hadapan sebab-sebab ini, di pendahuluan sebab-sebab ini ada dua hal. Jadi supaya kita tetap teguh berpegang pada masalah akidah yang sahihah ini, sebelum kita melakukan usaha-usaha, sebelumnya ada dua perkara penting, atau di penghujung atau di awal sebab-sebab ini, di sebab yang paling pertama harus diperhatikan. Kalau kita ingin melakukan upaya di ujung atau di permulaan upaya ini, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Al-amrul awwal, du'a Allah azza wa jalla wal ilhahu alaihi bittawfiq wal ismati minal fitan wa su'alihi wa su'aluhu at-tabat 'ala ad-din was sunnah. Perkara yang pertama, berdoa kepada Allah dan terus-menerus ilhah, merintih terus-menerus berdoa kepada Allah untuk memberikan taufik dan memberikan perlindungan kepadanya dari fitnah, serta mohon kepada Allah untuk tetap istiqamah, tetap sabat, istiqamah berada pada ajaran agama ini dan berada pada sunnah ini. Jadi harus mohon kepada Allah. Ini adalah permulaan yang harus kita lakukan ketika kita melakukan sebab-sebab atau upaya-upaya. Harus berdoa, karena orang tidak mampu berbuat sendirian tanpa pertolongan dari Allah untuk tetap teguh, istiqomah, berpijak pada akidah yang benar, berpijak pada prinsip-prinsip ajaran agama yang benar seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in serta para salafus saleh. Harus berdoa, dan doanya ini harus sungguh-sungguh, terus-menerus, enggak berhenti, enggak kala-kala berdoanya. Tapi harus terus-menerus berdoa, karena kita sangat membutuhkan sikap istiqomah ini, sikap teguh dan sabar berpijak pada landasan yang benar ini. Wa lihadza kana aktsaru du'a'i nabiyyina al-karim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Oleh karena itu, kebanyakan doa Nabi kita, Nabiul Karim sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah doa yang beliau ajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit, jadikanlah hatiku, tsabbit qalbi, jadikanlah hatiku tetap mantap, tetap istiqomah berada pada agamamu. Faqalat ummul mu'minin Ummu Salamah radhiyallahu anha ya Rasulullah aw innal quluba latataqallab. Ummul mu'minin Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah hati itu memang berbolak-balik, kadang mantap, kadang bergeser, kadang berubah dan seterusnya? Faqala sallallahu alaihi wasallam na'am, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha fa in syaa Allah aqamahu wa in syaa Allah azaghahu wa na'udzu billahi minaz zaikh. Ya, kata Nabi, sesungguhnya hati-hati manusia berada di antara dua jari-jari Allah, jari-jari Ar-Rahman. Allah membolak-balikkan hati-hati itu menurut apa yang Allah kehendaki. Apabila Allah berkehendak, Allah akan jadikan hati-hati itu lurus. Dan apabila Allah menghendaki, maka Allah akan menjadikan hati itu menyimpang. Kalau Allah menghendaki, Allah jadikan hati seseorang lurus, tegak, enggak berubah. Tapi kalau Allah menghendaki, Allah akan jadikan hati menyimpang. Kalau begitu, ya kita harus minta kepada Allah supaya Allah menjadikan hati kita tetap jejeg, tetap lurus, tetap istiqamah. Dan kita mohon agar hati kita tidak dijadikan menyimpang. Hadis ini dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan ini adalah lafaz Imam Ahmad juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah sahihah. Ini hal pertama, berdoa kepada Allah. Kalau kita ingin teguh hati kita, harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amru tsani, perkara yang kedua, dirasatu kutubil i'tiqad allati allafaha ulama'u ahli sunnati al-mabniyati ala nususil wahyaini wa ma ajma'a alaihi khairul qurun min as-sahabati wa man ba'dahum. Perkara kedua yang kita harus lakukan supaya hati kita tetap teguh adalah mempelajari kitab-kitab akidah, kitab-kitab yang membahas tentang i'tiqad yang disusun oleh para ulama ahlu sunnah, bukan oleh para ulama selain ahlu sunnah, tapi yang disusun oleh para ulama ahlu sunnah. Ini taksil, kita harus berusaha mempelajari permasalahan sampai mendasar, perkara yang sangat mendasar dan pokok. Karena ini masalah akidah, masalah keyakinan, masalah prinsip-prinsip agama yang kita tidak boleh menyimpang dalam prinsip-prinsip ini. Supaya kita tidak menyimpang dan teguh dalam prinsip ini, ya kita harus tahu akidah apa yang harus kita tempuh dan akidah yang semacam atau yang apa yang kita harus hindari. Maka supaya kita bisa ngerti, kita pelajari kitab-kitab tentang akidah. Kalau kita tidak pernah belajar tentang kitab akidah, ya kita tidak paham akidah mana yang benar, akidah mana yang batil. Nanti satu i'tiqad, satu akidah, sesungguhnya itu akidahnya Mu'tazilah kita lakukan, kita pegang erat-erat. Sesungguhnya itu akidah Khawarij, tapi kita pegang erat-erat. Karena kita tidak tahu, semuanya menyebutkan itu akidah, semuanya menyebutkan itu i'tiqad. I'tiqadnya kaum Murji'ah misalnya, i'tiqadnya orang-orang ahlu batil, ahlu bid'ah. Kalau tidak tahu, akhirnya bisa saja orang terjerumus dalam akidah-akidah yang semacam itu. Dalam uluhiyah, dalam asma'us sifat, dalam takdir, dalam keyakinan tentang hari kiamat, bisa seseorang terjerumus ke dalam kesesatan. Akhirnya ia tidak disebut sebagai orang yang teguh berpegang pada prinsip-prinsip ajaran agama yang dianut oleh para as-salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi harus mempelajari kitab-kitab tentang akidah, tentang i'tiqad yang disusun oleh para ulama ahlu sunnah, yang dibangun kitab-kitab itu dibangun berdasarkan nas-nas dari dua wahyu, Al-Quran dan sunnah. Wama ajma'a alaihi khairul qurun, dan juga dibangun berdasarkan ijma'nya khairul qurun, generasi terbaik umat ini, yaitu minas sahabati wa man ba'dahum, dari para sahabat dan orang-orang yang sudah sahabat, orang-orang yang mengikuti sahabat. Fa inna dirasata hadhihi al-kutubi an-nafi'ati 'ala ahli al-'ilmi wa hifdhaha thumma su'al ahli al-'ilmi 'amma yushkilu min a'dham al-asbabi al-mu'inati 'ala at-tasabbur 'ala as-sunnah. Kata beliau hafizahullah, sesungguhnya mempelajari kitab-kitab yang bermanfaat ini melalui karya para ulama, melalui karya para ulama atau melalui penjelasan para ulama, dan menghafalkannya, menghafalkan, bisa menghafalkan mutunnya, bisa dalam arti menghafal, menjaga prinsip-prinsip ini untuk kita tidak lalaikan dan kita pegang, kemudian bertanya kepada para ulama tentang hal-hal yang masih muskil, hal-hal yang kita masih belum jelas. Jangan menyimpulkan sendiri, kalau kau menyimpulkan sendiri salah, harus bertanya kepada para ulama. Wa man lam apa yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, yang tidak berhukum dengan hukum Allah mereka kafir. Enggak bertanya maksud daripada ayat ini misalnya, ashkala alaihi, muskil baginya, sulit untuk memahami ayat ini, enggak mau bertanya, disimpulkan sendiri, salah akhirnya, sesat karena pemahamannya menjadi takfir biduni dalilin sahih, mengkafirkan orang yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah tetapi tanpa dalil yang benar. Maka harus bertanya tentang takdir itu bagaimana, tanya kepada ahlinya, kepada para ulama, tentang uluhiyah, tentang asma'us sifat, tentang apa yang terjadi sesudah kematian. Bertanya kalau kita tidak faham, jangan menyimpulkan sendiri. Lah, kalau kita melakukan itu, mempelajari kita, menghafalkannya, menjaganya, terus kemudian kita mau bertanya, rajin bertanya tentang sesuatu yang kita tidak faham tentang masalah akidah, itu min a'zamil asbab al-mu'inah ala tasabbur ala sunnah. Itu termasuk sebesar-besar sebab yang bisa membantu kita untuk teguh berpegang kepada sunnah. Berpegang pada sunnah maksudnya kepada prinsip-prinsip akidah Islamiyah, akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi harus belajar, kita pelajari misalnya matan-matan, kemudian syarah-syarah ringkasnya tentang nawaqidul Islam, apa pembatal-pembatal Islam, apa al-qawa'idul arba', kaidah yang empat, kemudian al-usulul thalathah, kemudian kitabut tauhid, kemudian yang lain-lain, akidah wasitiyah, akidah tahawiyah, dan seterusnya, sesuai dengan urutan-urutan yang mestinya kita lakukan supaya kita termudahkan di dalam mempelajarinya. Wa qawluhu selanjutnya, Al-Imam Al-Muzani mengatakan, wa tadra'u bihi anka syubahal aqawil, dan bisa dengannya menolak daripadamu syubhat-syubhat, berbagai macam perkataan-perkataan yang dibuat-buat, perkataan-perkataan dusta. Jadi dengan teguh berpegang kepada sunnah ini, kepada prinsip-prinsip akidah ini, akhirnya bisa menyingkirkan kita dari syubhat-syubhat, berbagai macam perkataan yang muncul, yang masuk kepada kita, yang itu batil. Fasyubahul mudillatu in sadafat qalban khalian minal i'tiqad wal imanis sahih tamakkanat minhu wa atharat fihi ta'thiran baligha. Maka syubhat-syubhat yang menyesatkan, syubhat-syubhat, betapa banyaknya syubhat dan betapa kencang hembusan angin syubhat, begitu kuatnya menerpa hati, mencabut hati-hati, menerkam hati. Kalau orang tidak waspada dan tidak mempunyai senjata untuk menyingkirkan syubhat-syubhat itu, maka dia akan termakan oleh syubhat. Maka syubhat-syubhat yang menyesatkan, jika kebetulan dia mendapatkan hati yang kosong dari i'tiqad dan keimanan yang benar, kebetulan dia pas menemukan hati yang kosong dari i'tiqad dan keimanan yang benar, maka syubhat itu akan tamakkanat minhu, akan bisa berkuasa terhadap hati tersebut. Wa'atharat, dan akan berpengaruh ke dalamnya ta'thiran balighon, dengan pengaruh yang sangat kuat. Maka supaya kita bisa menolak syubhat harus belajar untuk menyingkirkan penyakit syubhat. Kita harus punya ilmu, ilmu yang benar. Jangan salah ilmunya, ya jangan salah ilmunya, ilmu yang benar. Jadi harus memahami prinsip-prinsip akidah yang benar, jadinya nggak bingung. Kalau orang tidak punya pemahaman tentang prinsip akidah yang benar, mendengar betapa penyampaian orang begitu indahnya, begitu kuatnya pengaruhnya, langsung terseret dia. Karena dia punya kemampuan untuk berbicara, mengolah kata-kata, membolak-balikkan fakta dengan begitu indahnya. Karena dia punya kemampuan untuk itu, terseret orang untuk mengikuti pemahaman dia yang sesat. Tapi kalau orang punya modal cukup tentang akidah yang benar, tentang prinsip-prinsip ajaran agama yang benar, mana yang halal, mana yang haram terkait dengan masalah akidah, mana yang boleh, mana yang tidak, udah dia akan berjalan dengan mantap dan teguh di muka bumi ini. Enggak terpengaruh dengan perkataan siapapun, betapapun indahnya kata-katanya. Enggak akan mudah terseret oleh arus syubhat yang kadang-kadang masuknya syubhat itu dari berbagai sudut, dari berbagai sisi, dari sisi depan, dari sisi belakang, dari sisi samping, kanan, kiri, sudut kanan, sudut kiri, pojok sana, pojok sini, masuk syubhat itu. Apalagi kalau hobinya adalah di dunia medsos, mudah termakan oleh syubhat-syubhat itu. Bingung, ini orang kalimatnya kelihatannya bagus sekali sih, yang disampaikan bagus. Loh, kalau dia tidak punya modal pemahaman yang benar tentang akidah, akan menganggap apa yang disampaikannya benar, merangsang yang disampaikannya itu benar-benar menggiurkan. Cocok ini saya, pas dengan kebutuhan umat saat ini, pas gitu. Seperti itu mudah terbawa oleh arus syubhat semacam itu. Fal'abdu bihajatin masatin li'an yamla'a qalbahu bil'imanis sahih wal'i'tiqadis salim bidala'ilihi min kitabillahi wa sunnati nabiyihi liyahfadha dinahu min syubahil aqawil wa bid'a'iz za'iqin. Maka seorang hamba butuh sekali, bihajatin masatin, sangat butuh, kebutuhannya sangat mendesak untuk memenuhi hatinya. Hatinya dipenuhi, jangan sampai ada yang longgar di dalam hatinya. Penuh hatinya dengan keimanan yang sahih, yang benar, dengan i'tiqad yang lurus, keyakinan yang lurus berdasarkan dalil-dalilnya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Supaya apa? Liyahfadha dinahu, supaya dia bisa menjaga agamanya dari syubhat-syubhatnya berbagai perkataan, syubhatnya berbagai perkataan yang batil, yang salah, dan dari bid'ahnya orang-orang yang menyimpang. Dibawakan hadis, diplesetkan hadis itu sedikit, enggak kentara, masuk. Karena kita tidak punya modal tentang prinsip yang benar. Nah, jadi harus kita penuhi, jangan sampai ada rongga yang menjadi celah masuknya syubhat. Hati kita penuhi dengan keimanan yang sahih, dengan i'tiqad yang salim, yang lurus. Wa taqaddama anna min ahammi ma yu'inu ala dhalika hifdhu hadhihi al-mukhtasarat fil i'tiqadi wa dirasatuha. Dan sudah dijelaskan di muka bahwa di antara yang terpenting yang bisa membantu kita untuk yang demikian itu adalah menghafalkan kitab-kitab mukhtasar, kitab-kitab yang ringkas tentang akidah dan mempelajarinya. Ya, kalau kita tiba-tiba membaca kitab yang besar, satu jilid tebal, isinya 1000 halaman, baru halaman pertama sudah bosan. Tapi kalau yang kita baca mukhtasarat, kemudian kita hafalkan, mukhtasarat itu yang ringkas, yang pendek-pendek, tapi isinya sudah mencakup semua permasalahan secara garis besar, mencakup semuanya. Baru kemudian kita pelajari, hafalkan, pelajari, lalu kita ikuti penjelasan orang-orang yang menjelaskan tentang masalah-masalah itu, lalu berganti lagi syarahnya, kitabnya tetap sama, enggak aib bagi kita untuk mempelajari kitab tauhid sampai 10 kali juga enggak aib. Sampai 100 kali juga tidak aib. Wong nyatanya kitab tauhid dipelajari dari dulu semenjak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dari semenjak beliau yang menyusun kitab ini sampai sekarang masih terus dipelajari oleh para ulama, disampaikan oleh para ulama kepada thullabul ilmi, bukan kepada yang tidak ngerti bahasa Arab, bahkan kepada orang yang berbahasa Arab dan sudah ngaji berkali-kali. Sudah tatarannya, kalau misalnya thullabul ilmi, pangkat ketolibu ilmiahnya itu jauh lebih besar daripada ketolibu ilmian kita. Kita itu tolibul ilmi masih dikatakan permulaan, ya masih permulaan sekali, mungkin masih ibaratnya bayi masih merangkak. Kalau yang mempelajari kitab-kitab ini di Timur Tengah misalnya, orang-orang yang kalau mereka masih disebut sebagai tolibul ilmi, dan mereka selalu menamakan dirinya sebagai tolibul ilmi, itu sudah lari mereka, bukan lagi merangkak, tapi masih juga mempelajari kitab-kitab tersebut. Al-usulul thalathah masih dipelajari turun-temurun sampai sekarang, dan prinsip-prinsip yang disebutkan dalam kitab tauhid sudah dipelajari dari dulu, dari semenjak zaman sahabat sampai hari kita sekarang ini. Walaupun yang dipelajari bukan kitab tauhid, tapi prinsip-prinsipnya dipelajari sejak dulu sampai hari ini. Al-usulul thalathah, meskipun kitabnya tidak pakai al-usulul thalathah, tapi prinsip-prinsipnya dipelajari dari dulu hingga sekarang. Jadi kita jangan merasa saya sudah pernah membahas kitab ini. Pelajari lagi. Setiap orang ketika menerangkan masalah itu berbeda dengan orang lain, dan kita bisa istifadah, bisa mengambil faedah baru. Seperti halnya Al-Imam Al-Muzani ketika membaca kitab Ar-Risalah karya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, itu dalam masalah usul fikih, itu sampai 500 kali membaca. Padahal Imam Muzani siapa? Imam Muzani ulama besar, muridnya Imam Syafi'i, membaca sampai 500 kali. Setiap kali membaca mendapatkan faedah baru. Meskipun kitab Ar-Risalah itu kitab yang membahas tentang usul fikih, Al-Um membahas tentang fikih, tapi kedua kitab utama Imam Syafi'i ini di dalamnya berisi juga masalah-masalah akidah. Prinsip-prinsip akidah disebutkan di dalamnya, prinsip-prinsip sunnah disebutkan di dalamnya. Jadi kalau bermadhab Syafi'i mengambil ahkamnya saja, ini tidak jujur dia. Sama artinya dengan dia menyalahkan Imam Syafi'i dalam masalah akidahnya. Mestinya kalau dia bermadhab Imam Syafi'i, ya bermadhab dalam semua apa yang menjadi madhabnya Imam Syafi'i, akidahnya, fikihnya, semuanya yang menjadi madhab Imam Syafi'i, tidak hanya sebagian saja. Selanjutnya, qauluhu. perkataan wa muhtatsatid dhalin, sambungan dari kata yang tadi. Tadra'u bihi anka subahal aqawil wa zayra muhtatsatid dhalin, dan juga bisa menyingkirkan kamu dari penyimpangan perkara-perkara bid'ah yang diadakan oleh orang-orang yang sesat. Kita bisa tersingkir dari penyimpangan perkara-perkara bid'ah yang diadakan oleh orang-orang yang sesat. Kata Syekh Abdul Razzaq menjelaskan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, hadhil muhtathat wal bid'u kathiratun jidda, perkara-perkara yang diadakan secara baru dalam urusan agama ini dan perkara-perkara bid'ah ini banyak sekali. Perkara-perkara muhtathat yang baru, perkara-perkara yang diadakan secara baru dan perkara-perkara bid'ah itu banyak sekali. La hadda laha wa la adda, enggak ada batasnya dan enggak ada hitungannya. Enggak ada batasnya dan tidak ada hitungannya. Banyak perkara muhtasat, banyak perkara bid'ah. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita dengan bahasa yang simpel, wa iyyakum wa muhtasatil umur, hati-hati kamu dari perkara-perkara yang diadakan secara baru dalam urusan agama. Hati-hati, jangan sekali-sekali deket-deket dengan perkara itu. Dengan bahasa simpel, garis besar. Karena kalau dihitung satu persatu banyak sekali, nggak mungkin disebutkan satu persatu. Kalau dirincikan akhirnya menjadi tidak luas. Maka disebutkan secara global, garis besar, karena mencakup semua perkara yang keluar dari contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassalamatu minha kulliha innama yakunu bil i'tisam atau bil i'tisam bil kitabi was sunnah. Untuk selamat dari perkara-perkara bid'ah ini semuanya, untuk selamat dari perkara-perkara bid'ah ini semuanya hanyalah terjadi dengan cara berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kama qala ta'ala, wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Ini surat Ali Imran ayat 101. Barang siapa yang berpegang teguh pada Allah, maka sungguh dia mendapatkan petunjuk menuju jalan yang lurus. Demikian juga dalam surat Al-An'am ayat 153 Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikuti jalan ini, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, maka ia akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya yang lurus. Wa qawluhu, kemudian perkataan Al-Imam Al-Muzani selanjutnya, wa qad syarahtu laka minhajan mudhihan, aku jelaskan kepadamu, sesungguhnya aku jelaskan kepadamu satu jalan, satu minhaj, satu cara, metode, mudhihan yang menjelaskan. Bayyana al-musannifu rahimahullah anna manhaja ahli al-haqqi mudhihun lis-siratil mustaqim. Al-musannif al-imam al-muzani rahimahullah menjelaskan di sini dengan perkataannya tadi bahwa manhaj ahlul haq, manhaj pengikut al-haq, manhajnya itu sendiri sudah menjelaskan, manhajnya adalah menjelaskan jalan yang lurus. Manhaj ahlul haq adalah menjelaskan jalan yang lurus. Jadi kalau satu penjelasan tidak menjelaskan menuju jalan lurus, namanya bukan penjelasan. Kalau pengajian, pelajaran tidak menjelaskan ke arah jalan yang lurus, ya namanya belajar apa? Karena belajar agama, belajar ilmu Islam itu adalah belajar bagaimana supaya kita mendapatkan penjelasan tentang jalan yang lurus. Kalau isinya cuma ketawa-ketawa, ya dapat apa kita? Enggak ada yang berpengaruh di dalam hati. Enggak ada yang bisa memberikan penjelasan kepada kita mana jalan yang lurus. Ngaji cuma makan-makan. Ya kita tidak akan memberikan, mendapatkan petunjuk mana jalan yang lurus yang kita ingin dibawa. Jadi manhaj ahlul haq menjelaskan jalan yang lurus. Wa mudihun li tariqi jannatin na'im, dan menjelaskan pula jalan menuju sorga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau kita ingin mendapatkan penjelasan mana jalan yang lurus, ikuti manhaj ahlul haq. Kalau kita ingin mendapatkan jalan menuju sorga yang penuh dengan kenikmatan, ikuti jalan ahlul haq, ahlu sunnah wal jamaah. Wa tahqiqu hadzal manhaj yakunu awwalan bi islahil mu'taqadi wa tahqiqihi thumma al-inayah bi'ibadatillahi subhanahu wa ta'ala bittaqarrubi ilaihi bima yuhibbuhu wa yardah. Untuk merealisasikan manhaj ini, untuk merealisasikan, mewujudkan sehingga terrealisir manhaj ini, maka yang pertama adalah dengan memperbaiki keyakinan, memperbaiki akidah. Saya ulangi, untuk merealisasikan manhaj ini, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah dengan memperbaiki akidah, merealisasikan akidah ini dalam pemahaman, dalam kehidupan yang nyata. Kemudian, apa cukup begitu saja? Enggak, diikuti harus dengan memperhatikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan ibadah kita kepada Allah. Karena tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah, bukan untuk beraktivitas begitu, berbangga-bangga dengan aktivitas yang kita lakukan, enggak. Tapi untuk ibadah. Bittaqarrub, caranya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Bima yuhibbuhu wa yardah. Mendekatkan dirinya dengan apa? Dengan sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Tujuan kita untuk ibadah. Loh kok setelah belajar kita itu, ibadah kita ajek, tidak berkembang, tidak bertambah. Tetap saja bahkan ibadah kita semakin surut. Lalu untuk apa kita belajar akidah? Untuk apa kita belajar agama Islam? Kalau ternyata misalnya sudah belajar tentang wudu misalnya, yang kita pelajari wudu itu bagian daripada hal yang mesti kita pelajari. Kalau kita belajar wudu kita biasa saja, tidak berkembang. Maksudnya apa namanya? Tidak perhatian terhadap tumit, tidak perhatian terhadap siku. Kita pelajari wudu misalnya, ya kita perhatikan. Dan kita perhatikan hadis Nabi SAW, fawaidul aqabi minan nar, neraka yang menjadi ancaman bagi orang yang berwudu tumitnya tidak basah. Kan ancaman yang keras. Kita mendengar atau melihat atau mendengar penjelasan ulama bahwa Rasulullah SAW ketika membasuh, mencuci tangannya dari ujung jari ke siku, itu sikunya juga basah, bahkan diputar kayak gini supaya muta'akid, basahnya itu jelas. Tetapi ini misalnya tidak diperhatikan. Nah terus yang akan kita lakukan dengan ilmu itu apa? Kita tahu misalnya ada sholat berjamaah yang khusyuk tidak berkembang misalnya, ya kita harus kembangkan, harus kita tambah mantap dengan sholatnya. Tidak harus hulu ya, tidak harus hulu menyangat-nyangatkan sesuatu yang tidak ada. Kalau kita mengadakan sesuatu yang tidak ada, itu namanya hulu. Asalnya tidak ada, kita adakan hulu namanya. Tapi kalau semula ada dan kita laksanakan, itu namanya tidak hulu. Semula ada, tuntunannya ada dari Nabi SAW. Kita lakukan, insya Allah itu tidak termasuk hulu. Tapi kalau mengadakan perkara yang tidak ada, lah itu hulu. Jadi kita harus memperhatikan persoalan ibadah kita kepada Allah dengan cara bertaqarrub kepadanya, mendekatkan diri kepadanya dengan sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Apa saja yang bisa menjadikan Allah ridho, yang menjadikan Allah suka, cinta, maka kita lakukan. Fal asasu yakunu bitashihil aqidati allati yabni 'alaiha al-'abdu a'malahu wa ta'atihi wa qurbatihi lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka asasnya adalah dengan mentashih, meluruskan akidah yang seorang hamba membangun akidah, membangun di atas akidah ini, yang seorang hamba berdasarkan akidah ini dia membangun amal-amal perbuatannya. Semua amalnya dibangun berdasarkan asas akidah. Semua ketaatannya dibangun berdasarkan asas akidah. Semua pendekatan dirinya kepada Allah dibangun berdasarkan akidah yang benar. Lah begitu. Jadi akidah dulu diluruskan, kemudian kita membangun seluruh amal kita, ketaatan kita dan qurbat kita kepada Allah atas dasar asas akidah yang sahih ini. Tinggal sedikit, tanggung. Qauluhu lam alu nafsi wa iyyaka fihi nusha. Kemudian perkataan Al-Imam Al-Muzani, lam alu nafsi wa iyyaka fihi nusha. Aku dan engkau sangat membutuhkan nasihat tentang ini. Aku, diriku dan dirimu sangat membutuhkan nasihat tentang ini. Asyarul musannif rahimahullah annahu bibayani manhaji wa aqidati ahli sunnati wal jamaah arada nusha nafsihi awwala. Al-musannif al-imam al-muzani memberikan isyarat dengan perkataannya tadi bahwasanya dengan menjelaskan manhaj akidah dan beliau memberikan isyarat bahwa dengan penjelasan tentang manhaj dan akidah ahlu sunnah wal jamaah, beliau ingin untuk memberikan nasihat kepada dirinya pertama kali. Yang pertama-tama beliau ingin memberikan nasihat kepada dirinya. Kemudian nusha man sa'alahu, kemudian ingin memberi nasihat kepada orang yang minta kepadanya, bertanya kepadanya, murid-muridnya. Wa fi hadha tanbihun latifun annahu 'alal muslimi ay yajtahida awwalan fi nushi nafsihi. Dalam hal ini terdapat tanbih yang lembut, terdapat sesuatu yang lembut yang memberikan perhatian bahwa seorang muslim hendaknya berusaha keras pertama kali untuk menasihati dirinya. Sebelum orang lain, kita nasihati diri kita sendiri. Telunjuknya kita tujukan kepada diri kita. Nih, gitu. Ya bukan, tuh salah itu. Nih salah itu. Maksudnya seperti itu. Salah, salah, salah. Nah, untuk kesininya kapan? Enggak merasa salah sendiri. Mestinya kita tetap lihat diri kita, sudah benar apa belum. Kalau ada yang belum benar, kita luruskan kita. Terus kemudian kita melihat orang lain. Bitaharril aqidati as-sahihatil mabniyati alal kitabi was-sunnah. Dengan bersungguh-sungguh memperbaiki akidah yang sahihah yang dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Lianna hadhihi al-aqidata hiya allati sayalqa biha rabbahu yaumal qiyamah. Karena akidah ini Itulah akidah yang seorang hamba, yang seorang muslim akan menghadap dengan akidah itu kepada Rabbnya pada hari kiamat. Karena sungguh akidah ini adalah yang dengannya seorang muslim akan punya pegangan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, matur di hadapan Allah. Punya akidah, punya senjata, punya apa namanya pegangan akidah yang sahihah. Wa takunu biha najatuhu minan niran wa fawzuhu bi aalil jinan. Dan dengan akidah itu apa namanya akan ada keselamatan bagi dia, akan ada jaminan bagi keselamatan dia dari api neraka, dan akan ada kemenangan bagi dia, kejayaan, kesuksesan bagi dia dengan mendapatkan sorga yang tinggi derajatnya. Karena sorga itu bertingkat-tingkat, apa namanya darajat. Sorga itu ada 100. Kalau kita akidahnya lurus, kita akan bisa meraih sorga-sorga yang tinggi menuju al-firdaus al-a'la. Firdausnya Allah yang tinggi. Wa minal muhal an ya'rifal muslimul aqidata sahihata allati yanju biha amama rabbil alamin illa min kitabillahi subhanahu wa ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma azma'a alaihi salafu hadhihi al-ummati. Dan mustahil seorang muslim akan bisa memahami akidah yang benar, yang dengan akidah yang benar itu dia bisa selamat di hadapan Allah Rabbul Alamin, kecuali melalui kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan melalui sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta melalui apa yang telah diizmakan oleh salaful ummah, salafus salih radhiyallahu anhum. Harus, gak bisa akidah kok al-qil wal-qol, gak ada akidah kok pakai akal, dhon, dhunun, persangkaan-persangkaan. Gak bisa akidah, akidah harus jelas dasarnya Alkitab was sunnah. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان وجوب التزام الدليل من الكتاب والسنة في أبواب الاعتقاد وصول الدين من فارق الدليل ضل السبيل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ketika menjelaskan wajibnya berpegang teguh kepada dalil dari Alkitab wassunnah di dalam bab-bab akidah dan usuluddin, beliau mengatakan man faraqad dalil, barang siapa yang meninggalkan dalil maka dia akan tersesat jalannya, dhalla as-sabil. Man faraqad dalil dhalla as-sabil, barang siapa yang meninggalkan dalil dia akan tersesat jalannya, enggak akan sampai. Karena agama itu dalil, Islam itu dalil, dan dalil itu Alkitab was sunnah, wa ma azma'a alaihi as-salaf. Wa qala Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah mengatakan, kaifa yuramul usul ila ilmi al-usul bi ghairi ma'rifati ma jaa bihi ar-rasul. Bagaimana diharapkan sampai menuju ilmu yang usul, ilmu yang pokok-pokok, yang prinsip-prinsip, tanpa memahami apa yang dibawa oleh Ar-Rasul. Lah Rasul diutuskan untuk menyampaikan kepada kita. Lah kita tidak mau tahu terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul. Lah terus kita maunya apa? Maunya apa? Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah, wahyu Alkitab wa sunnah. Terus kita enggak mau perhatian terhadap apa yang dibawa oleh Rasul. Apa orang yang seperti itu dikatakan sebagai orang yang hormat kepada Rasul? Dikesampingkan Rasulullah, yang didahulukan adalah hawa nafsu dirinya atau kelompoknya. Qauluhu dhirrushdi wattastif ay alladhi la yunalu ar-rashadu was-sadadu wat-tawfiqu illa minhu. fahuwa wahdahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Kemudian perkataan beliau dzirrusti wat tasdid. Ya bada'tu bi bada'tu fihi bihamdillah. Saya baca ulang, bada'tu saya memulai di dalamnya dengan membaca alhamdulillah. Artinya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Dzirrusti, yang memiliki kuasa untuk menjadikan orang itu mendapatkan petunjuk. Wat tasdid, dan punya kuasa untuk menjadikan orang itu benar, lurus jalannya. Ai alladzi la yunalur rasad. Artinya Allah yang tidak akan diperoleh petunjuk dan jalan yang benar serta taufik illa minhu, kecuali dari Allah. Hanya Allah saja yang akan bisa memberikan petunjuk kepada kita menuju jalan yang lurus. Fahuwa wahdahu, maka hanya Allah saja yang memberikan taufik dan yang memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Qauluhu bada'tu fihi bihamdillah dzil rusti wat tasdid. Aku mulai di dalamnya dengan memuji Allah yang memiliki kuasa untuk memberikan petunjuk dan memiliki kuasa untuk memberikan jalan yang benar. Maksudnya bada' al-musannif rahimahullah risalatahu bihamdillah ta'ala. Maksudnya al-musannif rahimahullah, yaitu al-imam al-muzani rahimahullah, memulai risalahnya ini dengan memuji Allah, dengan membaca hamdalah. Kenapa? Iqtida'an bi kitabil aziz wa bi sunnatin nabi SAW. Karena beliau ingin mengikuti Al-Quran Al-Karim, Al-Kitabul Aziz, dan ingin mengikuti sunnah nabi SAW. Karena Al-Quran juga dimulai dengan alhamdulillah rabbil alamin al-fatihah. Juga nabi SAW selalu memulai dengan banyak, di dalam banyak risalahnya memulai dengan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini satu faqrah, satu paragraf dari matan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad hafizahullah. Sampai di sini dulu yang kita kaji. Alhamdulillah kita selesai satu masalah. Ini baru permulaan pertama. Artinya beliau ingin menegaskan pada kita, kalau kita ingin selamat, luruskan akidahnya dulu. Betulkan, luruskan akidahnya. Baru kemudian kita bangun semua yang lain berdasarkan akidah yang lurus ini. Sehingga tidak sia-sia apa yang akan kita laksanakan. Kita mencoba menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, bismillah, apa dan bagaimanakah tahapan agar tauhid seseorang menjadi sempurna, agar termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab dan azab? Secara garis besar, ngulang yang sudah kita sebutkan tadi. Pertama, isti'anah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Minta tolong, berdoa. Dan doanya itu sungguh-sungguh, terus-menerus dan tidak putus-putus. Untuk selalu mendapatkan taufik, dijadikan akidah kita benar, lurus, dan tidak ternodai oleh unsur syirik atau unsur-unsur yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, bid'ah. Ini satu, berdoa terus. Yang kedua, belajar, mempelajari kitab-kitab akidah. Artinya kita kalau tidak bisa membaca sendiri, ngaji, mulai dari masalah-masalah yang kitab-kitab yang pendek-pendek. Ada misalnya Al-Usulut Thalatha, ada Al-Qawaidul Arba, ada lagi Kitabut Tauhid, ada lagi apa? Nawaqidul Islam, ada yang lain-lainnya, yang pendek-pendek, yang matanya paling hanya dua lembar, atau 3 lembar atau beberapa lembar, mulai dari yang paling pendek, yang sederhana, ngaji, supaya kalau membaca saja kan nggak paham kita, walaupun pendek, tapi kalau membaca sendiri kadang-kadang kita tidak paham maksudnya apa, contohnya seperti apa, maka kita harus ngaji supaya dijelaskan oleh ustadznya apa maksud dari itu semuanya, dan supaya kita tidak keliru, supaya kita tidak salah. Nanti kalau tidak, kita akan rancu dalam memahaminya. Ada misalnya kalimat man lam yukaf, termasuk nawaqidul Islam, man lam yukaffir al musyrikin au syakka fi man lam yukaffir al kafir au syakka fi kufrihi au shahha madhhabahu. Kalau tidak termasuk menjadi pembatal Islam, kalau orang tidak mengkafirkan orang yang jelas kafir atau ragu terhadap kekafirannya atau membenarkan madhabnya. Lah kalau tidak, kalau belajar sendiri terus tidak bertanya, tidak belajar kepada ustadz yang paham, nanti semua orang dianggap kafir, kemudian kalau tidak mengkafirkan yang tidak mengkafirkan kafir, kan bahaya seperti ini. Akhirnya menjadi takfiri, bahaya. Maka seperti itu caranya insyaallah. Belajar terus ngaji dan belajar akidah, jangan bosan. Wong Nabi Muhammad SAW berdakwah selama hidupnya tidak pernah lupa tentang tauhid, sampai beliau menjelang wafat pun mengingatkan umatnya tentang tauhid dan jangan melakukan hal yang berlawanan dengan tauhid. Sampai beliau menjelang wafat, kurang beberapa hari sebelum wafat, beliau mengingatkan umatnya untuk berpegang pada tauhid ini dan untuk jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa merusak tauhid. Apakah boleh sekedar membaca syubhat yang beredar di masyarakat maupun di sosmed? Lama-lama senang dengan syubhat. Bacaannya syubhat, yang didengarkan syubhat, ya, informasi yang diserapnya syubhat, syubhat terus, ingin milah-milah, kebanyakan ada yang tidak tersaring, masuk satu, lama-lama masuk dua, masuk tiga, ya. Orang kalau sekarang membaca fitnah yang sedang berkembang, kan tetap terpengaruh kita itu. Terpengaruh, ibarat orang misalnya, orang nonton bola, itu pasti ada keberpihakan. Itu pasti, ya, nonton orang berantem, ya, nonton apa namanya, tinju, atau nonton apa MMA misalnya, ada keberpihakan, pasti ada keberpihakan. Lah ini yang terus juga nonton-nonton syubhat yang seperti itu, sini bantah yang sana, sana bantah yang sini, bantah-bantahan seperti itu, kan ada keberpihakan. Keberpihakan ini yang lama-lama akhirnya menjadikan kita termakan. Maka hindari yang semacam itu, gak layak kita ini, kita ikuti, kita telaten yang al-haq belum kita fahami seluruhnya. Pelajari al-haq dulu, nanti kita berusaha mengerti yang berlawanan dengan al-haq itu apa, ya, tapi kita ketahui al-haqnya terlebih dahulu supaya kita bisa menyaring. Kalau tidak, subhatnya dulu yang dipelajari, yang batilnya dulu yang pelajari, lama-lama semula jelas-jelas batil, lama-lama kabur. Padahal semula jelas-jelas batilnya, lama-lama yang jelas batil itu menjadi setengah batilnya, seperempat, lama-lama kabur, lama-lama seakan-akan benar. Coba saja. Semula kita punya keyakinan, enggak suruh nyoba saya. Maksudnya kita punya keyakinan semula, misalnya jabat tangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu enggak boleh, kan begitu ya. Tapi karena seringnya kita melihat dan seringnya kita bergaul di lingkungan seperti itu, lama-lama kan enggak bisa menghindar. Ketika lama-lama enggak bisa menghindar, ah ini masalah ma'fu, termaafkan. Lama-lama seneng ya, cari nanti suatu saat. Jadi seperti itu contohnya. Jadi menurut saya itu jangan diikuti syubhat yang semacam itu. Jangan dibaca-baca, karena sampai seberapa besar ketahanan kita dan kemampuan kita untuk memilih dan memilah bahwa ini adalah syubhat. Nas'alullah ayyufiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.